lalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam namamu. Di bawah tapak sayapku, kau bawa ku terbang tinggi melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam namamu. Di bawah tapak sayapmu, kau bawa ku terbang tinggi melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah tapak sayapmu, kau bawa ku terbang tinggi melintasi langit biru bagaikan raja wali. Terbang tinggi melintasi langit biru.